نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kita akan melanjutkan hadis yang telah kita baca. Setelah ana lihat, naam, kita selesaikan membaca dulu baru melihat keterangan dari Syarah Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala, supaya naam hadisnya nyambung. Baik. Kisah yang panjang, yang penuh dengan pelajaran, nah, bagi kita semua. Qala musannifu rahimallahu ta'ala, kita ulang sedikit. Wan Suhaib radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, dari sahabat Suhaib radhiyallahu ta'ala anhu, bahasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa kana malikun fi man kana qablakum, dahulu ada seorang raja dari kalangan orang-orang sebelum kalian. Wa kana lahu sahirun, raja tersebut memiliki seorang tukang sihir. Falamma kabira qala lil malik, tatkala tukang sihir tadi mencapai usia lanjut, telah tua, dia pun berkata kepada sang raja, ini kot kabirtu, faba'at ilayya gulaman u'allimhu sihra. Sesungguhnya aku telah lanjut, telah tua, maka kirim utuslah kepadaku seorang pemuda yang akan aku ajari ilmu sihir, kata tukang sihir tadi. Faba'atha ilaihi hulaman yu'allimuhu, maka sang raja pun mengutus kepadanya seorang pemuda yang akan diajari ilmu sihir ini. Wa kana fi tariqihi idza salaka rahibun. Nah. Dan di jalannya ini antara rumah sang pemuda dengan tempat tukang sihir terdapat seorang rahib. Faqada ilaihi wa sami'a kalamahu fa'ajaba. Sang pemuda ketika melewati ini, ya, dia duduk sejenak dan mendengarkan kalamahu, ucapan-ucapan, wejangan dari sang rahib. Dia pun a'jabah, terkagum dengan ucapannya tadi, tertarik. Wa kana idza ata sahira marra bi rahib wa qa'ada ilaihi. Dan pemuda ini ketika dia hendak ke tempatnya sang tukang sihir, ya, mesti dia melewati sang rahib dan duduk sejenak mendengarkan wejangan dari rahib pendeta tadi. Fa idza atasahira dharabahu, maka tatkala dia mendatangi tukang sihir ini, dorabahu. Tukang sihir tersebut memukulnya. Dikarenakan keterlambatan dia datang ke tempat tukang sihir ini. Fasyaka dzalika ila rahib. Sang pemuda pun mengadukan keadaan ini, perkara yang dialaminya, ila rahib, kepada sang pendeta. Faqal, pendeta tersebut mengatakan, idza khasyita as-sahira fakul habasani ahli. Nah, jika engkau takut kepada tukang sihir karena keterlambatanmu ini, maka katakanlah, ya, keluargaku telah menahanku. Ya, habasani ahli. Wa idza khasyita ahlak fakul habasani asahir. Jika engkau takut kepada keluargamu, maka katakanlah tukang sihir menahanku. Nah, fabainama huwa ala dzalik id ata ala dabatin azimah qad habasatin annasa. Ketika itu berlalu, nam, ya, dia hendak pergi, ya, di tengah jalan. Tiba-tiba ada binatang yang besar, dabah azimah, binatang yang besar, yang mana binatang tadi menghalangi manusia dari jalan yang dilewati, mereka tidak bisa melewati jalan tersebut. Maka sang pemuda pun mengatakan, faqal al-yawma a'lamu as-sa'iru afdal am ar-rahibu afdal. Hari ini aku akan mengetahui apakah tukang sihir afdal, dan yang lebih benar, ataukah rahib. Fa'akhadha hajaran, maka pemuda tadi mengambil sebuah batu. Faqal, seraya mengatakan, Allahumma in kana amru rahib ahaba ilaik min amri sahir faktul hadhihi dabah hatta yamdiyan nas. Allahumma, ya Allah, jika urusan perkara pendeta ini ahabba ilaik, lebih engkau sukai, min amri as-sahir, dari tukang sihir, ya, apakah ajaran rahib pendeta ini ataukah ajaran tukang sihir yang engkau lebih sukai, mana? Nah, faktul, maka matikanlah binatang ini sehingga manusia bisa melalui, melewati jalan tersebut. Nah, faramaha faqatalaha wa madan nas. Maka dilemparlah, ya, binatang tadi dengan batu yang dia lemparkan, faqatalaha, maka matilah binatang tersebut sehingga manusia pun bisa melewatinya. Fatar rahiba fa akhbarah, pemuda itu pun mendatangi sang rahib, sang pendeta, dan menceritakan apa yang dia alami. Faqala lahu rahib, Maka sang pendeta pun mengatakan kepada pemuda tadi, "Ai bunai, wahai anakku, antal yauma afdalu minni. Hari ini engkau lebih baik, lebih mulia dariku. Qad balagha min amrik ma ara." Sungguh engkau telah mencapai enam tingkatan, ya, apa yang aku lihat. Nah, karena kan dia berdoa kepada Allah, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doanya. Kata sang pendeta, "Wa innaka satubtala. Fa inibtulita falatadulla alai." Dan sesungguhnya engkau akan diuji. Jika engkau diuji, maka janganlah engkau menunjukkan aku, menunjukkan ke tempatku. Kata sang pendeta. Wa kanal hulamu yubri'ul akmaha. Naam, wa kanal hulamu yubri'u akmah. Akmaha, yani pemuda ini bisa menyembuhkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala orang yang buta dari kecil. Wal abrasa. Demikian pula bisa menyembuhkan penyakit kusta. Wa yudawin nasa min sa'iri adwa. Dan pemuda ini bisa mengobati manusia min sa'iri adwa dari berbagai jenis penyakit. Fasami ajali sunil malik kana qad amia. Maka berita kabar tentang pemuda ini didengar oleh Jalisun, yakni orang yang duduk di sisi Malik, di sisi raja, yakni penasehat atau orang kepercayaannya. Ini mendengar berita tentang sang pemuda. Yang mana Jalis atau penasihat dari sang raja ini mengalami kebutaan. Fatahu bihadaya katsirah. Maka penasihat raja ini mendatanginya dengan membawa hadiah yang sangat banyak. Faqal, dia pun menyatakan kepada pemuda tadi, "Maha huna laka ajma." Semua yang ada di sini laka, untukmu. Maha huna laka ajma. Semua yang ada di sini laka untukmu. In anta syafaitani. Jika engkau bisa menyembuhkanku. Faqal, maka pemuda ini mengatakan, "Inni la ashwi ahadan." Sesungguhnya aku tidak bisa, tidak mampu menyembuhkan seorang pun. Innama yashfillahu ta'ala. Hanyalah yang mampu untuk menyembuhkan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Fa in amanta billahi ta'ala, da'autullaha fashafaka. Jika engkau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka aku akan mendoakan, akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah Subhanahu wa taala menyembuhkanmu. Fa amana billahi taala. Kemudian Jalis, yakni penasihat tadi pun beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Fasyafahu Allahu taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan, ya, penasihat tadi. Fatal malika fajalasa ilaihi kama kana yajlis. Si penasihat ini pun datang ke tempat sang raja dan dia duduk di sampingnya sebagaimana sebelum dia disembuhkan. Naam. Faqala lahul malik, maka sang raja pun berkata kepada penasihatnya ini, man radda alaika basarak, siapa yang telah mengembalikan penglihatanmu? Qal, penasihat ini mengatakan, Rabbi, Rabbku. Qala, sang raja mengatakan, walaka Rabbun ghairi, apakah engkau memiliki Rabb selainku? Qala, maka penasihat ini mengatakan, Rabbi wa Rabbuka Allah, Rabbku dan Rabb kamu adalah Allah. Fa'akhadahu falam yazal yu'adzibu hatta dalla ala ulam. Maka dia pun diambil, disiksa, diazab, terus disisa, disiksa, hingga sang penasihat ini dalam menunjukkan tentang sang pemuda tadi. Faji'a bil ulam. Maka kemudian pemuda tadi pun didatangkan. Faqala lahul malik, sang raja berkata kepada pemuda tadi, ai bunai, qad balagha min sihrik ma tubri'ul akmah wal abrasa wa taf'al wa taf'al. Ini kata sang raja, wahai anakku, sesungguhnya sihir kamu telah mencapai ya tingkatan, sudah mahir, sudah kelas tinggi, ya, seperti itu. Matu bri'ul akmah, yang mana engkau bisa menyembuhkan orang yang buta dari bawaan, wal abros, bisa menyembuhkan penyakit kusta. Engkau melakukan ini dan melakukan itu. Maka sang pemuda pun mengatakan, faqala inni la ashfi ahadan, innama yashfillahu ta'ala. Sesungguhnya aku tidak mampu menyembuhkan seorang pun, hanyalah yang mampu menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala yang menyembuhkan ya orang-orang yang sakit itu. Fa akhadahu falam yazal yu'adzibu hatta dalla 'ala ar-rahib. Maka dia pun disiksa. Terus disiksa hingga dalla 'ala ar-rahib, dia pun menunjukkan kepada sang pendeta yang mengajari di dirinya. Faji'a birrahib, maka didatangkan sang pendeta. Faqila lahu, kemudian dikatakan kepadanya, irji' an dinik, kembali. Naam. Tinggalkan agamamu. Ya, tinggalkan agamamu. Fa'aba, maka sang pendeta pun enggan, tidak mau untuk meninggalkan agamanya. Fada'a bil minshar. Fawudhi'al minsharu fi na'am fi mafriqi ra'sih. Na'am. Didatangkan, memanggil untuk mendatangkan minshar, yakni gergaji. Fawudi al minsharu fi mafriqil fi mafriqi ra'sih, maka diletakkanlah naam gergaji tersebut di pertengahan kepalanya, di belahan tengah kepalanya. Fashaqqahu hatta waqa'a shiqqah, kemudian dibelah hingga tubuhnya terbelah menjadi dua, di gergaji. Naam. Thumma ji'a bi na'am jalisil malik. Setelah itu didatangkan penasihat sang raja. Faqilalah, dikatakan kepada penasihat tadi, irji an dinik, tinggalkan agamamu. Fa'aba, dia pun enggan, sama seperti yang dilakukan oleh sang pendeta. Fa'udhi al minsharu fi makri girasi, maka diletakkan minshar gergaji fi mafri girasi, di pertengahan belahan kepalanya. Fasyakkahu bihi hatta waqa'a syiqqah, sehingga terbelahlah, dibelahlah tubuh sang penasihat ini hingga terbelah menjadi dua. Tsumma ji'a bil ghulam, lalu kemudian didatangkan sang pemuda. Faqila lahu, dikatakan kepadanya, irji an dinik, kembali engkau dari agamamu, yakni tinggalkan agamamu. Fa'aba, ini juga enggan untuk meninggalkan agamanya. Fadafa'ahu ila nafarin min ashabih, maka pemuda tadi diserahkan kepada sekelompok dari ashabi pasukannya, pasukan sang raja. Faqal, sang raja pun memerintahkan, menyatakan, izhabu bihi ila jabali kaza wa kaza, fas'adu bihi al-jabal. Nah, pergi kalian, bawa dia ke gunung ini dan itu. Yani menyebutkan nama gunung. Fas'adu bihi, bawa dia naik ke atas gunung. Fa'idha balagtum dirwatah, jika kalian telah sampai ke puncak dari gunung tersebut, fa'in raja'a andinihi wa'illa fatrahuhu. Nah, jika dia tinggalkan, setelah sampai di puncak, lalu beli dia pilihan. Jika dia meninggalkan agamanya, jika tidak, maka lemparkanlah dia dari atas gunung. Fadzabu bihi fasa'idu bihil jabal. Kemudian pasukan tadi pun membawa sang pemuda, ya, menaik ke atas gunung. Faqal, maka pemuda ini pun mengatakan, Allahumma awahumma kfinihim bimasyik, ya Allah, cukupkan, ya Allah, hindarkanlah aku dari kejahatan mereka bimasyik, dengan apa yang engkau kehendaki. Farajafa bihimul jabal, maka kemudian gunung pun bergetar, berguncang. Fasaqatu, maka pasukan tadi pun berjatuhan. Faja'a yamshi ilal malik, sang pemuda ini pun datang, ya, berjalan, na'am, kepada sang raja. Kembali kepada sang raja. Faqala lahul malik, sang raja pun mengatakan kepadanya, ma fa'ala ashabuk, apa yang dilakukan dengan pasukan itu? Faqal, sang pemuda mengatakan, kafanihimullah ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala, na'am, telah melindungiku dari kejahatan mereka. Fadafa'ahu ila nafarin min ashabihi, kemudian pemuda ini pun diserahkan kepada sekelompok pasukan yang lain. Faqal, sang raja pun mengatakan, idhabu bihi fahmiluh fi kurkurin, bawalah dia, ke, ini dengan menggunakan perahu atau kapal, watawas satu bawa dia ke bihil bahr, ke tengah lautan. Bawalah dia ke tengah lautan. Fa'in raja an dinihi wa ila fakdufuhu. Nah, jika dia tinggalkan agamanya, ya, kasih pilihan seperti yang sebelumnya, kasih pilihan. Jika dia meninggalkan agamanya, jika tidak, maka lemparkanlah dia ke laut. Fadhabu bihi, maka pasukan ini pun membawa sang pemuda. Faqala, maka pemuda itu pun berdoa, Allahumma kfinihim bima syi', ya Allah, hindarkanlah aku dari kejahatan mereka bima syi', dengan apa yang engkau kehendaki. Fankafa'at bihimu safinah, maka perahu pun ya terbalik. Fagariku, kemudian pasukan itu pun tenggelam. Waja'a yamshi ilal malik, pemuda ini pun datang ke pada sang raja. Faqala lahul malik, raja itu mengatakan padanya, ma fa'ala ashabuk, apa yang dilakukan, yang diperbuat oleh pasukan itu. Faqala kafanihim Allahu ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala telah menghindarkan aku dari kejahatan mereka. Faqala lil malik, sang pemuda pun berkata kepada sang malik, innaka lasta biqatili hatta taf'al ma'amruk bihi, sesungguhnya engkau tidak akan mampu untuk membunuhku hingga engkau melakukan apa yang aku perintahkan. Ini kata sang pemuda. Qala ma huwa, kata raja itu, apa itu? Qala tazma' an-nasa fi sa'idin wahid, sang pemuda mengatakan, kumpulkan manusia, rakyat, pada sa'idin wahid, yakni tempat yang luas, jadikan satu mereka. Wataslubuni ala jid'in, kemudian saliblah aku ala jid'in, di batang kurma. Thumma khud sahman min kinanati, lalu ambillah busur, anak panah, ambillah anak panah dari tempatmu. Summa dha' as-sahma fi kabdil qaus, lalu letakkan anak panah tadi di busurnya. Summa qul, kemudian katakan, bismillahi rabbil gulam, katakan bismillahi rabbil gulam, dengan menyebut nama Allah, Rabb nya sang pemuda. Sumarmi, kemudian lemparkan anak panah tadi. Fa innaka idza fa'alta dzalika qatalani. Nah, jika engkau melakukan ini, engkau akan mampu untuk membunuhku. Fa jama'an nasa fi sa'idin wahid, maka kemudian sang raja pun mengumpulkan manusia pada satu tempat. Nah, wasala bahu ala jid'in, kemudian dia disalib di atas batang kurma. Summa akhadha sahman min kinanatihi, kemudian diambillah anak panah dari busur sang pemuda, dari tempatnya yang dibawa oleh sang pemuda tadi. Summa wadha'a sahma fi kabdil qaus, kemudian diletakkanlah anak panah tadi di busurnya. Summa qala, lalu si raja ini pun mengatakan, bismillah rabbil gulam, dengan menyebut nama Allah, Rabbnya si pemuda. Summa ramahu wa wadu'a sahma fi sudghi, kemudian dilemparkan ya anak panah tadi dan mengenai sudghi, yakni bainal ain wal udun, antara mata dan telinga, yakni pelipis ya. Nah, mengenai pelipisnya. Fawada'a yadahu fi sidghihi. Kemudian sang pemuda ini meletakkan tangannya di pelipisnya. Famata, lalu dia pun meninggal. Faqala an-nasu, manusia pun berkata ketika melihat kejadian ini, amanna bi rabbil gulam, kami beriman dengan Rabbnya sang gulam. Fa'udiyal maliku, faqilalah, maka didatangkan ya, kepada sang malik. Ya, ini ada seorang yang mengatakan kepada sang malik, naam, ara'aita ma kunta tahzar. Nah, ketahuilah apa yang selama ini engkau khawatirkan. Qad wallahi nazala bikat hadruk, sungguh demi Allah ya, telah terjadi apa yang engkau khawatirkan. Qad amanan nas, manusia telah beriman. Fa amara bil uhdud, sang raja pun memerintahkan untuk membuat parit. Biafwai sikak, di setiap persimpangan jalan. Fakudat wa utrima fiha aniron, kemudian dinyalakan ya pada parit-parit tersebut niron, yakni api. Waqal, dia pun mengatakan, man, barang siapa, lam yarji, dia tidak kembali, andinihi, dari agamanya, tidak meninggalkan agamanya. Ya. Fa'akhamuhu fiha, maka lemparkanlah dia fiha ke parit tersebut. Ya, di riwayat lain mengatakan kilalahu yaktahim, sama. Fafa'alu, pasukannya pun melakukan apa yang diperintahkan oleh sang raja. Hatta ja'at imra'atun wa ma'aha sabiyun laha, hingga ada seorang wanita yang datang bersamanya ya, bayi sabiyun laha, bayi yang dia bawa. Fataqa'at antaqa fiha, dia pun ragu, bimbang untuk masuk ke dalam enam parit tadi. Faqala lal gulam, bayi atau anak yang dia bawa pun mengatakan kepada sang ibu, ya ummah isbiri fa innaki alal haq, wahai ibu, wahai ibuku, bersabarlah engkau, sesungguhnya engkau di atas al-haq. Rawahul Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Nah, ini hadis yang panjang. Nah, di dalamnya terdapat sekian fawaid yang tentunya berkaitan dengan bab yang kita pelajari, yaitu tentang kesabaran, di mana kita melihat mereka, orang-orang sebelum kita, diuji dengan ujian yang sangat ya, karena menjaga keimanannya, bersabar dengan apa yang dia alami, tetap mempertahankan keimanannya, sehingga mereka pun di antaranya dibelah 6 kepalanya hingga terbelah tubuhnya menjadi 2, ada pula yang dilemparkan ke dalam api. Ini semua ya gambaran kepada kita betapa beratnya ujian orang-orang sebelum kita. Nah, adapun kita di zaman ini, ujian belum sampai ya, fisik, ataupun ujian kalau memang sudah sampai ke fisik, tidak separah yang kita lihat ya seperti ini. Kalau kita cuma dicela, dihinakan, dicibir atau yang lainnya, ya kita bersabar. Ya. Wallahu taala alam. Adapun keterangan yang faedah yang disebutkan oleh Ibnu Saimin, insyaallah kita akan baca di kesempatan yang lain. Wallahu taala alam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.